ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال رحمني ورحمكم الله pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan bahas yaitu sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala yang berjudul Babul Fawaid Suratul Fatihah. Sebagian faedah-faedah dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, surat Al-Fatihah dengan surat Al-Fatihah maka disebutkan dalam surat riwayat ini Afdal Surat, surat yang paling afdal di dalam Al-Quran Karim. Dinamakan surat Al-Fatihah dikarenakan dengan surat inilah juga Al-Quran Karim juga Al-Fatihah membuka. Jadi merupakan surat yang pertama dalam Al-Quran Karim. Dinamakan pula surat ini Sabul Matani, tujuh ayat yang berulang-ulang. Dikarenakan ayat ini surat ini jadi tujuh ayat dan diulang-ulang bacaan di dalam salat dalam setiap harinya minimal 17 kali. Ini disebutkan di dalam surat Al-Hijr. Al-Hijr walaqad ataina sab'an minal matani wal qur'an al-'azim, dan sungguh telah kami datangkan pada engkau 7 ayat yang diulang-ulang yaitu Al-Fatihah ini. Kemudian Rasulullah terkait dengan penamaan yang lain di surat ini kanan dinamakan dengan rukyah, dikarenakan memang ayat surat ini bisa untuk merukyah misalnya kisahnya bisa tidak pukul dari dalam salam yang belum merukyah pimpinan kaum pimpinan susu yang setengah kalah penting juga dinamakan umul Quran. Adapun terkait dengan beberapa hukum, maka satu yang di sini hukumnya rukun di dalam salat. Sebagai salah satu rukun di dalam rukun salat. Allah Al-Fatihah dan beberapa perkara yang terkait dengan empat lima dari salat Fatihah ini bisa terlihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tak kalah belum bahas surat Al-Fatihah. Kemudian kita lihat dari belasan surat ini. Kalau Allah Taala Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebutkan Allah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Kalabisi bagi Allah Rabb yang semesta alam, Ar-Rahman Rahim, Zat yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, Malik Yawmiddin, pemilik di hari yang akan dini. Allah terlihat di sini beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah 9 atau 5 tobat malam itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak? Ada juga mereka mengatakan ini bagian dari Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan ini bukan merupakan surat, bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan pendapat yang kedua yang dikeluarkan oleh ahli tahqiq dari kalangan para ulama, bahwa hanya Al-Fatihah itu bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Dan tujuan yang kita sebutkan adalah jadi kutsi. Allah telah sebutkan pasam kesalat adaini wadaini abdu disraini. Aku bagi Al-Fatihah yaitu Al-Fatihah menjadi dua, antara diriku dan hambaku. Nisbun il-abdi wa nisbun ling. Separuh yang berhormatkan separuh berhormatkan. Ila qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidani abdi asma'adu. Alayya. Jika dalam hamba, jika hamba pun mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka kalau mengatakan hamba pun mengucapkan diriku ilahi. Di sini saya ingat Allah sebutkan Al-Fatihah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hamba pun mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga basmalah itu bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah. Ini pendapat yang sahih. Dan basmalah adalah ayatun mustaqillatun tabtaji'u biha kullu suwarin fil Qur'an Karim illa al-bara'ah. Pendapat yang sahih bahwa basmalah adalah ayat tersendiri yang dimulai dengannya setiap surat dalam Al-Qur'an Karim kecuali surat At-Taubah. Ya, kita lihat faedah-faedah dari surat Al-Fatihah. Hari ayat As-Salat Tatadab Nanat Salat dan Masail. Tiga ayat pertama dalam Al-Fatihah di sini terkandung di sana tiga masalah. Atau faedah yang kita ambil dari tiga ayat pertama dalam Al-Fatihah ada tiga faedah. Yang pertama, Fihal Mahabbah. Di dalam ayat yang pertama itu ada faedah al-mahabbah, cinta. Ini dari ayat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbnya semesta alam. Allah disebutkan di sini, di dalam ayat ini ada al-mahabbah, cinta. Jadi di mana? Jadi di pujian. Alhamdulillah itu definisinya as-sana'u 'alallahi ma'al mahabbah. Pujian kepada Allah disertai rasa cinta, mahabbah. Jadi jilat pada mahabbah, rasa cinta. Sehingga dengan ini yang Allah, kata-kata alhamdulillah itu khusus dimutlakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang mau memuji pakai lafaz hamidah yahmadu dengan alhamdulillah, maka khusus bagi Allah. Jadi alhamdulillah tidak boleh seorang menggunakan ini untuk orang lain. Kenapa? Karena alhamdulillah di sini tadi pujian saya atas cinta dan ta'zim, pengagungan. Adapun kalau asana sekedar pujian itu bisa pada Allah, bisa pada yang lainnya. Sehingga tidak boleh kita mengucapkan alhamdulillah ini pulang. Kalau begitu bagi pulang, tidak boleh. Dan kalau asana pujian, asana ala pulang itu. Kemudian, kenapa di sini anna Allah mun'imun? Dikarenakan Allah itu zat yang telah memberikan nikmat. Wal mun'imu yuhabbu ala qadri in'amih. Dan orang yang memberi nikmat itu dicintai sebatas kadar pemberiannya. Sehingga terjadi pada antara manusia antara kita. Kalau seorang itu sering memberi orang lain, pasti dia dicintai. Pasti dia dicintai oleh orang yang diberi tersebut. Sebesar apa kemudian dia, sebesar itu pula dicintai orang lain dari dirinya. Oleh sebab itu, Allah, di antara metode yang dikatakan Rasulullah untuk bisa saling mencinta dengan yang lain adalah saling memberikan hadiah. tahadu tahabu. Kalaulah kalian tidak jahat pada yang lainnya, maka kalian akan saling mencintai. Jadi dengan memberi yang pemberian orang lain, kita akan menimbulkan kecintaan orang lain kepada Allah. Dan ini Allah Taala itu tak terbatas pemberian kepada kita. Sehingga kalau Allah telah memberi kita dengan tanpa batas, maka kewajiban kita untuk mencintai Allah Taala dengan tanpa batas pula. Mahabbah yang sifatnya mutlak. Di antara apa yang Allah sebutkan bahwasanya Allah telah memberi kita semua perkara yang kita butuhkan Allah sebutkan dalam surat Ibrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah yang telah memberikan kepada kalian semua perkara yang kalian butuhkan. Semua yang dibutuhkan hamba Allah telah memberikan kepada kita. Ya Allah lanjutkan la ta'udhu nikmat Allahi la tuhsuha, dan apabila kalian tidak menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu. Sehingga Allah zat yang maha luas pemberiannya, yang ini tentunya wajib untuk kita cintai, al-mahabbah. Kemudian setelah itu disebutkan al-mahabbah itu tanpa simu ila arba'ati anwa'in. Mahabbah, rasa cinta itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama mahabbah itu syirkiyah. Mahabbah rasa cinta sifatnya syirik. Wa humul ladzina qala Allahu fihim. Ini terkait dengan orang-orang yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan ada sebagian manusia yang mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum, mereka mencintai sembahan itu seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka mencintai tandingan-tandingan dengan Allah seperti mereka mencintai Allah Taala. Inilah mahabbah syirkiyah. Mahabbah syirkiyah yaitu mereka mencintai selain Allah seperti cintanya mereka kepada Allah Taala. Menduakan Allah dalam masalah mahabbah. Ini syirik. Syirikul mahabbah namanya. Atau mahabbah yang sifatnya syirik. Allah. Ini mahabbah yang pertama. Mahabbah yang kedua, hubbul badi wa ahlihi wa buddul haqqi wa ahlihi. Cinta kebatilan dan cinta pelaku-pelaku kebatilan, serta benci pada al-haq dan benci pada orang-orang yang di atas al-haq. Kata beliau, wa hadhihi sifatul munafikin. Ini sifatnya orang-orang munafik. Ini sifatnya orang-orang munafik. Maka mereka mencintai kebatilan dan membenci al-haq, serta mencintai orang-orang yang di atas kebatilan dan membenci orang-orang yang di atas al-haq. Kemudian mahabbah yang ketiga, mahabbah tabi'iyah. Cinta yang sifatnya tabiat. Wahia mahabbatul mali wal waladi, yaitu cinta harta, cinta anak, cinta yang lainnya, cinta orang tua, mencintai keluarga, mencintai istri. Maka ini Allah kata beliau, idza lam tushil an ta'atillahi wa lam tu'in ala maharimillahi fahiya mubah. Cinta atau mahabbah yang tabiat di sini, kalau tidak sampai menyibukkan diri dari ketaatan kepada Allah, melalaikan dari ketaatan kepada Allah, serta tidak mengantarkan seseorang pada perkara-perkara haram, maka ini menjadi mahabbah yang sifatnya mubah. Boleh. Seperti seseorang mencintai harta, senang pada harta. Ini tabiat manusia. Semua orang suka yang namanya harta. Sanatullah. Maka kecintaan kepada harta itu menjadi kecintaan yang mubah. Boleh-boleh saja selama dua hari. Tidak sampai menyebutkan dirinya dari ketaatan kepada Allah, dan tidak sampai membawa dirinya pada perkara-perkara yang haram. Begitu pula cinta pada anak, cinta pada istri, cinta pada yang lainnya dari perkara-perkara yang mubah, maka ketentuannya ini. Dia akan menjadi mubah hukumnya selama tidak melalaikan seorang dari ketaatan kepada Allah dan tidak sampai membawa pada keharaman. Ini mahabbah yang ketiga. Mahabbah yang keempat adalah hubbu ahli tauhid wa buddu ahli syirik. Cinta ahli tauhid dan benci ahli syirik. Kata beliau, wahia awtabu ural iman. Ini tali keimanan yang paling kuat, yaitu al-hubbu billah wal-hubdu billah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wa'adamu ma yu'badu wa'adamu ma ya'budu bihil abdu rabbahu. Dan dengan mahabbah inilah seseorang itu beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan mahabbah ini, dengan cinta ini, cinta yang syar'i, cinta karena Allah serta benci karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sembah dari jenis-jenis mahabbah. Mahabbah syar'iyah, mahabbah cinta yang syirik, itu seorang menduakan cintanya kepada Allah dengan cinta selain Allah, dia samakan cinta dia kepada selain Allah dengan cinta dia kepada Allah. Yang kedua, cinta batin dan cinta kebatilan, dan cintanya munafik. Yang ketiga, cinta yang tabiat, tabiat, ya, tabiat manusia, maka ini mubah selama ketentuannya tadi dipenuhi. Yang ketiga, mahabbah yang sifatnya ibadah, yaitu mahabbah fillahi walillah, cinta karena Allah dan di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alhamdulillah. Nah, ini ayat yang pertama. Itu alhamdulillah rabbil alamin, fiha al-mahabbah. Wal ayat tsaniya, ayat yang kedua, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, fiha ar-raja. Maka dari ayat ini diambil faedah ar-raja, berharap, yaitu raja rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu berharap rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan jika Allah itu Rahman dan Rahim, maka sangat diharapkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ar-Rahman itu maknanya zat yang memberikan rahmat, yang wasilah rahmatin wasilah atau rahmatin wasilah, zat yang memberi rahmat yang luas. Ya, dengan Ar-Rahman di sini, rahmat Allah itu meliputi seluruh makhluknya. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Wasilah, rahmat yang sampai kepada kamu ini, yaitu rahmat yang khusus. Rahmat istilahnya orang-orang khusus dari kalangan hamba-hambanya. Sehingga rahmat yang ini, yang kedua ini lebih khusus daripada rahmat yang pertama. Sehingga kalau demikian sifat Allah, yaitu Allah memberikan rahmat yang luas ataupun yang khusus, maka diharap atau kita berharap untuk mendapatkan rahmat Allah sebagaimana ini rojak. Seorang berharap. Kemudian wal ayatu salikah, ayat yang ketiga, yaitu malik yaumiddin fiha al-khawf. Di dalam ayat ini terkandung faedah al-khawf, rasa takut. Alhamdulillah, jika disebutkan di sini malik yaumiddin, Allah itu malik, pemilik, penguasa di hari akhir, yaitu di hari kiamat. Jika tidak ada raja di sana melainkan Allah tabaraka ta'ala, tidak dia memiliki pada hari itu melainkan Allah tabaraka ta'ala, maka yang menjadi mengharuskan seorang hamba itu rasa khawf, takut. Takut kepada Allah tabaraka ta'ala, takut hari itu, takut hari kiamat. Jika hari Allah yang memiliki hari itu tidak ada, yang lain selain Allah Subhanahu wa Taala takut akan azab Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, sehingga pada ayat ini dari sini dia berfaedah al-aw, rasa takut. Adapun bahasan masalah roja dan khawf, macam-macam roja, macam-macam khawf, ini telah dibahas di dalam bahasa kita pada hari Senin. Tidak perlu kita panjang di sini. Kemudian yang berikutnya, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau wahai Allah, wahai Allah kami beribadah. Hai a'buduka ya Rabbi bima mada bi hadhi salat. Itu maknanya aku beribadah kepada Engkau wahai Rabbku dengan tiga perkara disebutkan tadi. Yaitu aku beribadah kepada Engkau wahai Allah bima habbatika wa rajaika wa khawfika. Aku beribadah kepada Engkau wahai Allah dengan rasa cinta padamu, dengan penuh harap dan dengan rasa takut. Alhamdulillah. Kata beliau bahadihi as-salat arkanil ibadah. Maka tiga perkara ini, yaitu al-mahabbah, wal-khauf, wal-raja', itu merupakan rukun ibadah, arkanil ibadah. Sehingga Allah, dalam setiap ibadah kita harus terkandung di sana tiga unsur ini. Harus ada al-mahabbah, al-raja, dan al-khauf. Cinta, jika ibadah kita didasari cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala, bukan karena benci, bukan karena terpaksa, tapi karena didasari cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Raja berharap dalam ibadah kita, kita berharap dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala, berharap mendapatkan pahala dari ibadah itu, berharap jannah dari Allah Subhanahu wa Taala, berharap balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa kau? Maka kita harus ada rasa takut. Takut akan azabnya Allah, takut ibadahnya tidak diterima, takut perangannya Allah Subhanahu wa Taala. Ini dalam setiap ibadah harus ada tiga perkara ini. Kata beliau, wa sarfu li ghairillahi syirkun, dan memalingkan sebagian dari itu untuk selain Allah Subhanahu wa Taala itu hukumnya syirik. Baik mahabbahnya, maka dia tahu kan selain Allah Subhanahu wa Taala, itu dia mencintai Allah, mencintai Allah sehingga dia mencintai Allah sini. Adalah yang raja. Kalau dia berharapnya hanya kepada selain Allah, atau dia berharap selain Allah seperti dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala, sini. Raja yang sirkia. Adalah kalau kau takut. Kalau dia takut selain Allah, seperti takut dia kepada Allah, maka takutnya ini takut yang ini, takut yang sihab yang sirki. Seperti takutnya seseorang kepada wali-wali, takut kalau kualat karena mencela wali pulang, ini takut di sirki ya. Kan Allah yang demikiannya didapati banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka-mereka yang lebih takut kepada wali daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau tak diberikan perintahkan bersumpah atas nama Allah, mudah bagi mereka demi Allah walaupun dusta. Tapi kalau diperintah bersumpah atas nama wali, mereka tidak akan berani dusta, karena takut wala, takut wali ini bisa memberikan masalah dari dia. Ini wajib kita masalah tadi. Maka inilah takut yang sendiri. Dia takut pada selain Allah seperti takutnya kepada Allah, atau bahkan lebih takut kepada selain Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah. Al-Muhim dari sini kita bisa mengetahui bahwa dalam setiap ibadah kita harus didasari tiga perkara yang modal mahabbah, wal-khauf, wal-raja. Kemudian fi hadhihi salat ar-raddu ala man ta'allaqa bi wahidin minhunna. Maka pada tiga ayat ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan satu saja dari tiga ini. Jika tidak boleh seorang mendasari ibadah dengan satu saja, maka apa saja, apa saja, harus tiga-tiganya. Kata beliau, kami minhunna, Kama ta'allaqa bil mahabbati wahdaha, yaitu seperti orang-orang yang menyandarkan ibadahnya hanya dengan dasar mahabbah, cinta saja. Wahum as-sufiyah, dan mereka ini adalah orang-orang sufiyah. Khalilullah, orang-orang sufiyah mereka itu mendasari ibadahnya kepada Allah Taala hanya dasarnya cinta, sehingga mereka beribadah kepada Allah tanpa khauf dan tanpa raja, tanpa ada rasa takut dan tanpa ada harapan. Tidak takut dengan nerakanya Allah jika tidak berharap surganya Allah Taala. Sehingga timbullah ucapan dari mereka, ucapan yang masyhur di tengah kaum muslimin, dari penyair mereka, dari orang perempuan sufiyah, mereka dia mengucapkan sufiyah yang seperti, wahai Allah, kalau seandainya aku ini beribadah kepada Engkau dalam rangka mengharap surga-Mu, maka jangan masukkan aku dalam surga. Tetapi kalau aku beribadah kepada Engkau dalam rangka takut neraka-Mu, maka masukkan aku dalam neraka-Mu. Aku ucapkan mereka ini. Sehingga ibadah mereka tidak berharap surga, juga tidak takut neraka. Sehingga muncullah sujud-sujud mereka ucapkan. Ilah-ilah sepuluh berita suhaqlan. Ini sering mereka ucapkan. Inilah makna dari ucapan itu. Ya Allah, aku ini orang yang kuat di neraka jahanam. Ya Allah, ini bukan orang yang ahli, bukan orang yang pantas masuk dalam firdaus surga. Saya tidak kuat di neraka. Maksudnya, yaitu mereka beribadah kepada Allah, tidak berharap surga karena merasa tidak pantas, juga tidak takut neraka. Karena itu hukumnya Allah berbesar untuk neraka. Alhamdulillah, tapi kaum muslimin mereka tidak paham terhadap apa yang mereka ucapkan. Sehingga sering ini, bahkan sebelum sholat, mereka mengucapkan lagi ini. Ya. Itu ucapannya orang suci yang beribadah dengan tanpa khauf dan tanpa ya. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian, ini yang pertama, yaitu orang-orang yang mendasar ibadahnya dengan satu saja, itu mahabbah. Oh. Ta'allaqa birroja'i wahjahu, atau orang-orang yang mendasari ibadahnya hanya dengan roja' semata, tanpa mahabbah dan tanpa khauf. Roja' saja yang dibesarkan, yaitu hum al-murji'ah, orang-orang murji'ah. Yang mereka ini semua orang-orang yang terlalu besar roja'nya, sehingga bahkan menghilangkan khauf dan tanpa mahabbah. Jika ibadah dia, dasarnya hanya berharap. Subhanallah. Sehingga tatkala ada di antara mereka yang jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tenang. Tenang. Rahmat Allah itu maha luas. Allah itu maha pengampun. Terlalu besar harapan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu besar rojaknya. Sehingga mereka lebih menekankan ayat-ayat yang berisi harapan-harapan-harapan tanpa memperhatikan ayat yang berisi wa'id, ancaman. Nilakan mereka adalah orang-orang murji'ah. Mereka murji'ah adalah dari kata rojak, murji'ah. Karena mereka tahu besar rojaknya tanpa ada rasa khauf. Kemudian, au ta'allaqa bil khaufi wahjahu, atau orang-orang yang menyandarkan ibadahnya, mendasar ibadahnya hanya dengan khauf semata, rasa takut semata, yaitu orang-orang khawarij. Itu orang-orang khawarij. Alhamdulillah, mereka ini adalah orang-orang khawarij. Mereka lebih mendapatkan khauf dalam masalah ibadahnya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menghilangkan rasa rojak harapan, sehingga mereka pegangi kuat-kuat hadis-hadis, ayat-ayat masalah wa'id, ancaman, dan mereka hilangkan, mereka kesampingkan hadis-hadis atau ayat-ayat berisi masalah harapan rojak. Sehingga Allah, dengan yang diberikan inilah mereka terjatuh dalam suatu akidah yang sesat. Yang telah mereka sesat adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Kata mereka, kalau pelaku dosa besar, ini besar ancamannya. Dosa mereka ini besar, karena rasa kaumnya mereka ini kafir, dosa besar. Tidak ada harapan bagi mereka untuk bertaubat. Jika mereka tetap kafir, para pelaku dosa besar. Mereka abaikan. Mereka sambungkan ayat-ayat masalah raja, raja Allah itu mengampuni segala dosa, Allah keluar rahmatnya. Larangan adalah untuk putus asa dari rahmat Allah Taala. Inilah orang khawarij. Sehingga Allah, kalau kita melihat sirah dari biografi orang khawarij terdahulu, orang sekarang ya, khawarij terdahulu, mereka ini orang-orang yang sangat takut pada Allah Taala, orang-orang yang sangat takut terjatuh dalam kemaksiatan, dalam dosa kepada Allah Taala. Sehingga tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya oleh para sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin, apakah mereka ini kafir sehingga kita perangi? Maka kata beliau radhiyallahu anhu, bal hum anil kufri yanfirun, bahkan mereka itu orang yang lari dari kekufuran, takut kekufuran itu, jadi mereka lari dari jauhnya, tapi terlalu guru melampaui batasnya sehingga rasa takut itu berlebihan sampai pada tingkat tadi mengkafirkan pelaku dosa orang-orang khawarij. Allah alam islam itu khawarij dahulu, sama khawarij sekarang ya tidak berbeda dengan yang lain. Allah alam islam kemudian faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun. Maka barang siapa yang malingkan salah satu dari tiga tadi, al-mahabbah wal khauf wa raja, maka dia ini adalah musyrik, pelaku kesyirikan. Kemudian kata beliau, wa fiha min al-fawaid, dan juga dari ayatnya ada faedah, ar-radu 'ala al-qawa'id as-salah allati kullu ta'ifatin tata'allaqu bi wahidatin minha. Kita sampaikan tadi. Maka ayat ini melah bantahan bagi tiga kelompok sesat yang masing-masing kelompok ini menggantungkan ibadahnya dengan satu perkara tadi. Aman abad Allah Ta'ala bimahabati wahdah, seperti orang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maksud dia. Lalika man abad Allah bin-raja wahdah kal-murtiyah, begitu kalau orang-orang beribadah kepada Allah dengan raja, itu orang murtiyah. Wakadzalika man abada Allah bil qawli wahdahu kal qawarij. Sehingga seperti orang-orang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf, dan mereka inilah orang-orang khawarij. Sehingga tiga ayat dari surah Al-Fatihah di sini bantahan bagi Sufiyah, bagi Murji'ah, dan bagi orang-orang khawarij. Alhamdulillah. Maka inilah tiga ayat dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ini dari sini Anda bisa ketahui betapa tingginya kedudukan surat Al-Fatihah. Tiga ayat yang ringkas tapi membantah tiga kelompok sesat yang ada dengan makna yang tersusun. Sehingga tepatlah kalau Al-Fatihah dikatakan Ummul Quran, induknya Quran. Karena sekian banyak faedah yang diambil dari surat tersebut, dan juga sekian fadilah dari surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, wahai Allah. Begitulah hanya kepada Engkau lah kami meminta tolong. Fiha tauhidul uluhiyah wa tauhidur rububiyah. Maka pada ayat ini, ayat yang keempat, nah, pada ayat yang keempat ini terdapat di sana tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu fiha tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in fiha tauhidur rububiyah, di sana tauhid rububiyah. Alhamdulillah. Perlu kita sampaikan sebelumnya bahwa tauhid yang Islam mewajibkan hamba untuk mentauhidkan Allah dalam tauhid tersebut ada tiga, yaitu tauhidul rububiyah yang pertama, yang kedua tauhidul uluhiyah, dan ketiga tauhidul asma'i was sifat. Untuk tauhidul rububiyah, al-iqraru bi anna Allah wal khaliq al-malik al-mudabbir, pengakuan tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa tanya Allah Taala satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur bagi alam semesta ini. Maka kita yakini satu-satunya pencipta adalah Allah Taala, satu-satunya pemilik alam semesta ini adalah Allah Taala, dan satu-satunya pengatur bagi alam semesta ini adalah Allah Taala. Maka izin menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur hujan, menumbuhkan tumbuhan, semuanya Allah Taala. Memberi, menahan pemberian, memberikan nikmat, itu semuanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhidul uluhiyah adalah al-iqraru bi anna Allah wal mustahiqu fil ibadati wahdahu. Yaitu pengakuan bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Itu tauhid uluhiyah. Sehingga tidak boleh dari seorang hamba beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis ibadahnya, entah kecil, entah besar, entah perbuatan zahirah atau perbuatan batin. Kalau itu ibadah, maka hanya khusus diberikan kepada Allah Taala. Kemudian ketiga, tauhid asma wa sifat adalah al-iqrar bi anna lillahi asma'an wa sifatin. Beriman, mengakui bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Yaitu dengan kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang menetapkan jati diri sendiri dalam Al-Quran atau disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tanpa kita menolaknya, tanpa kita menyelewengkan maknanya, tanpa kita menyamakan dalam makhluknya, serta tanpa kita menanyakan bagaimana hakikat dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Kan Allah, ini bahasan tauhid tiba dalam kitab tauhid dari Senin. Jatuh berbelakang sana. Namun ayat ini, ayat keempat dari Al-Fatihah, yaitu iya karena untuk iya yang baik, terkandung dalam satu ayat ini tauhid al-Rububiyah dan tauhid al-Uluhiyah. Pada iya karena ta'inu, hanya pada Allah kami minta tolong, ini tauhid al-Rububiyah. Di sini tauhid al-Rububiyah. Yaitu dalam masalah isti'anah meminta tolong, kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian pertolongan itu konsekuensi dari tauhid uluhiyah. Adapun pada iya karena itu hanya pada Allah kami beribadah, maka di sini ada tauhid uluhiyah. Itu hanya pada Allah Allah kami beribadah. Ada yang peribadatan hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Apa dulu tadi? Oke. Iya. Yang berikutnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Kata beliau fiha arad alal mustaqim. Dari ayat ini maka ada bantahan bagi ahli bid'ah. Bagi ahli bid'ah. Alhamdulillah. Dari dimana bantahan ini? Allah mengetahui al-hidayah ihdina. Ya Allah berikan hidayah kepada kami. Hidayah yang kita minta di sini mencakup dua macam hidayah. Jadi yang pertama hidayah dan dalalah wal isyad. Hidayah penunjukan dan bimbingan. Yang kedua adalah hidayah dalalah taufik wal isyad. Hidayah dan taufik dicocokkan. Ini dua macam hidayah yang kita minta kepada Allah SWT. Yaitu kita minta hidayah kepada Allah berupa kecocokan pada Islam itu sendiri. Yang kedua, kita minta bimbingan hidayah kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus di dalam Islam itu sendiri. Hidayah menuju Islam dan hidayah di Islam dalam Islam itu. Alhamdulillah. Untuk hidayah bertauhid, hidayah kecocokan. Untuk cocok memulai Islam, cocok menjalankan sunnah, itu hanya Allah SWT yang bisa memberikan. Ada untuk hidayah dan irsyad, bimbingan menuju jalan yang lurus, ini melalui lisan para rasul. Kenapa? Karena bimbingan Allah dalam hal ini tidak mungkin Allah langsung turunkan. Melalui pasti melalui Al-Quran Karim, bisa melalui Rasulullah SAW. Al-Quran Karim bisa melalui Rasulullah SAW. Inilah merupakan tantangan bagi ahli bid'ah. Jika tak kalah kita mau atau ingin mendapat hidayah yang lengkap dua hidayah ini, kita harus ikut Rasulullah SAW. Karena beliau lah jalan kita mendapatkan hidayah. Sehingga kalau ahlul awak berbeda, mereka tidak mau mencontoh, tidak mau mencontoh Rasulullah SAW. Sehingga mereka tidak akan mendapat hidayah yang kedua ini, hidayah yang satu. Sehingga tepat apa dikatakan di sini oleh beliau, hidayah, kita minta hidayah dalam memenuhi ini merupakan bantahan bagi ahlul bid'ah. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan ayat ini pula disebutkan oleh Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ihdinash shirotal mustaqim, hidayah yang kita minta di dalam ayat ini pula mencakup dua jenis hidayah yang lainnya. Yaitu yang pertama hidayatul ilm, yang kedua adalah hidayatul amal. Ini setelah lain dari hidayah yang tadi. Hidayah yang kita minta di sini adalah hidayah berupa ilmu, ilmu nafi. Yang kedua hidayah mengamalkan ilmu tersebut. Alhamdulillah. Kalau seseorang itu meminta hidayah, maka yang pertama dia minta hidayah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang dalam ilmu nafi ini, orang akan tahu mana al-haq, mana al-batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang fa'ah, mana yang maksiat. Kemudian yang kedua, setelah itu, setelah minta hidayah dan ilmu adalah hidayah itu amal. Hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa? Karena semata-mata ilmu nafi, tapi tidak diamalkan, maka tidak akan bermanfaat ilmu tersebut. Harus diamalkan. Satu mbak, disebutkan oleh Qayyim rahimahullah ta'ala, dengan dua jenis hidayah inilah, seseorang itu akan bisa berada di jalan yang lurus. Akan bisa berada di jalan di atas surat dan mustaqim. Kalau seseorang kehilangan salah satunya atau bahkan dua duanya, maka dia tidak akan bisa di atas surat dan mustaqim. Seperti orang yang kehilangan hidayah yang pertama, seseorang yang tidak mendapatkan hidayah ilmu nafi, tapi dia mengamalkan ibadah, maka Allah dia tidak akan di atas jalan yang lurus. Yaitu orang-orang yang beramal tapi tidak dapat ilmu. Maka yang demikian merupakan jalannya orang-orang salaf, jalannya orang-orang dhalil, jalannya orang-orang sesat. Itu orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak didasari ilmu. Sehingga ibadahnya mau, ibadahnya tidak dapat bimbingan dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga pula bagi seorang yang mendapatkan ilmu, hidayah ilmu, tapi tidak mendapatkan hidayah amal, maka dia juga tidak dapat surat al-mustaqim. bahkan dari sebab Allah SWT al-mahsub al-mahsub orang-orang dimurkai dengan Allah SWT itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam dengan mereka yaitu orang-orang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Sehingga Allah kalau kita ingin selamat bisa di atas surat al-mustaqim harus ikut dua idenya tadi tidak ya ilmu dan tidak ya amal. Kalau kehilangan salah satunya maka dia tidak di atas jalan yang lurus dan bahkan di atas jalan-jalan yang sesat atau jalan-jalan yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala disebutkan man hasada min ulama'ina fafihi syubhatul yahudi wa man hasada min ibadina fafihi syubhatun nasara. Maka barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita yaitu ulama berilmu tapi rusak dan tidak mengamalkan ilmunya maka dia telah menyerupai orang-orang yang rugi. Adapun orang-orang yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita yaitu orang ahli ibadah tapi dia tidak di atas ilmu rusak maka dia serupa dengan orang-orang Nasara. Kan Allah dan dua jalan yang tercela, dua jalan yang tidak lurus yang ini dibantah oleh Allah dalam ayat terakhir dari surah Al-Qasas ini wa idh maqtul alaihim wa talib al-maqtul jalan yang orang yang rugi maksudnya dengan mereka al-talib jalan yang orang dan yang semisal dengan mereka Allah al-Qasas ya Allah dua hidayah ini sangat mungkin sangat penting untuk kita minta kepada Allah SWT hidayah dan ilmu dan hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Oleh sebab itu Allah sering kita dicontohkan Islam untuk berdoa. Di antara doa yang sering dicontohkan Islam adalah Allahumma alinal haqqa haqqa dari sukna hatibara. Ya Allah, tunjukkan kepada aku yang hak itu hak ilmu dan berikan rezeki pada aku untuk mengikutinya. Amal. Wa arinal batila batila warzuqna ajnaba ajnaba. Dan tunjukkanlah kepada aku al-batil itu batil ilmu mengetahui kebatilan dan berikan rezeki kepadaku untuk menjauhi dari kebatilan tersebut teramal teramal dengan ilmu dan kebatilan menjauhi dari kebatilan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai di sini dulu ada kelanjutan dari surat Al-Qasas ini kalau kita ambil pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nasehati ilahumma subhanallah alhamdulillah. Sadwala ila anta syukur sawa aku kepada Allah sallallahu alaihi wa sallam.